syukur merasa senang dan bisa kita menjadikan kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini, walaupun belum komplit, kita yang di sini sudah bisa hadir gitu ya. Berarti otomatis dalam keadaan sehat gitu. Dan selok dalam arti diberi kesempatan, yaitu yang pertama harus kita syukuri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf Pak Kepala enggak bisa hadir karena Pak Kepala yang asli baru haji. Terus kemudian ada PLH, ya karena PLH berarti dobel-dobel gitu ya Bu ya. Sehingga mungkin harus ke sana sini beliau mewakilkan kepada kami untuk acara pada pagi hari ini. Sebenarnya acara pada pagi hari ini merupakan aspirasi dari pertemuan-pertemuan yang dulu di mana Bapak Ibu dari Kim menghendaki bisa diberikan bimbingan teknis terkait dengan secara khususnya jurnalistik gitu. Tetapi jurnalistik itu mungkin kalau saya melihatnya artinya luas ya Mas ya. Bisa nanti intinya itu publikasi lah gitu ya. Nanti bisa dalam bentuk tulis, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk konten video yang itu memiliki fungsi untuk memberikan edukasi kepada orang lain. Gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi fungsi GIM itu memang fungsi yang pertama ya ini saya pikir bahwa Bapak Ibu harus bisa memberikan atau menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Nah, metodenya dengan apa? Ya kalau melalui media massa, berarti itu adalah bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk konten foto, infografis, konten video, nah, ataupun juga sebenarnya bisa juga dengan media lain, misalnya dengan Bapak Ibu memberikan sosialisasi atau apa yang langsung kepada masyarakat, misalnya dalam pertemuan apapun. Nah itu adalah sebenarnya fungsi KIM yang utama gitu. Nah untuk melaksanakan itu maka pada hari ini kami rasa kita perlu untuk belajar tentang jurnalistik itu, bagaimana menyampaikan informasi yang baik dan tepat gitu ya, baik dalam arti juga benar. Karena sekarang ini kan banyak ya, kita niatnya baik gitu memberikan informasi, tetapi mungkin kurang lengkap misalnya gitu, sehingga menimbulkan multitafsir atau justru menimbulkan salah persepsi dari orang lain. Nah itu yang sebenarnya harus kita hindari. Makanya pagi hari ini kita akan coba belajar bersama tentang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi memang harapan kami KIM yang ada di Bantul itu bisa memiliki peran utama itu dan kemudian bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat, sehingga memang keberadaan kita itu menjadi dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah kemudian kami juga berharap adanya regenerasi dari KIM itu, moga bisa mengajak untuk anak-anak yang muda, karena memang perkembangan sekarang ini sangat cepat gitu, perkembangan dunia ini apa aja gitu ya, terutama didukung dengan perkembangan iptek yang sedemikian cepat, sehingga memang itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan metode dalam berbagai macam aktivitas kita, termasuk dalam hal gimnastik ini. Itu Bapak Ibu sedikit yang kami sampaikan, nanti kita sambung di dalam forum diskusi. Dan mohon maaf ini tetap kita mulai aja ya, karena mungkin yang lain entah menyusul, entah mungkin juga ada acara yang lain. Kita mulai aja walaupun pesertanya belum komplit. Yang jelas kita coba menghargai yang sudah datang duluan ini. Makasih Bapak Ibu, banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Arif Darmawan yang telah berkenan menyampaikan.